السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، رحمني ورحمكم الله، نحمد الله عز وجل ونشكره kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Wa nashkuruhu, dan kita selalu mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tidak terhingga, kenikmatan yang tidak mampu bagi kita semuanya untuk menghitung satu persatu, karena begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, Allah mudahkan kepada kita semuanya untuk melangkah kaki kita menuju ke masjid. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaki kita untuk ke tempat yang paling mulia. Allah mudahkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, barang siapa yang pergi ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan nuzulan setiap dia pergi dan juga ketika dia pulang kembali ke rumahnya. Para ulama menyebutkan bahwa nuzulan di sini yaitu hidangan di surga. Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka sebagai tamu Allah. Allah Subhanahu wa taala sediakan hidangan di surga bagi mereka yang musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bagi mereka yang istiqamah dalam agamanya, bagi mereka istiqamah di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Hidangan di surga. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sehingga wajib bagi kita semuanya untuk mensyukuri kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali itu semuanya kekuatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang disunnahkan untuk menjawab panggilan adzan persis seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, terkecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali itu semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kaki kita ini digerakkan menuju ke masjid, itu semuanya fadlu minallah, karunia dari Allah, kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha', itu adalah merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjaga solat yang lima waktu. Wa qala subhanahu wa ta'ala hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta, jagalah oleh kalian dari salat-salat yang lima waktu. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta, dan jagalah oleh kalian salat wusta. Dikatakan oleh para ulama yang rajih bahwa salat wusta adalah salat asar. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga salat dari salat yang lima waktu dan juga salat wusta. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita 'amaluh, maka gugurlah amalannya. Karena dia telah meninggalkan sesuatu apa yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, as-salah, salatnya seseorang. Itu pertama kali yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana salatnya? Apakah salatnya betul? Apakah salatnya sesuai apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yani Nabi memerintahkan kepada kita semuanya untuk mempraktikkan ibadah kita, terutama salat, sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaifiyah dari rukun-rukunnya, dari kewajiban-kewajibannya, dari bacaan-bacaan salat, itu semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka orang-orang yang istiqamah dalam agamanya, mereka orang-orang yang melakukan kewajiban, mengerjakan kewajiban apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atasnya, maka Allah pun akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Bahkan ini termasuk dari sebab-sebab dimasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukilah kepada aku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Beribadahlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan melakukan kesyirikan. Lakukanlah solat yang wajib. Kemudian tunaikanlah dari zakatmu. dan laksanakanlah puasa Ramadan. Kemudian orang tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya tidak akan menambah dan juga saya tidak akan menguranginya. Saya akan mengerjakannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, barang siapa yang ingin melihat seseorang min ahlil jannah, maka lihatlah orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, lihatlah orang ini. Mereka, orang ini yang akan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya, yaitu melaksanakan rukun Islam yang diantaranya yaitu salat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh bergembira mereka, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah ketika mereka bisa melaksanakan salat, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan suatu kewajiban atasnya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana yang tadi disebutkan, dan juga mereka akan mendapatkan ziyadah, tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan yang sangat luar biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Lilladzina ahsanul husna, mereka orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang baik, maka akan mendapatkan pahala yang terbaik. Wa ziyadah, dan juga akan mendapatkan ziyadah. Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan di dalam tafsirnya bahwa ziyadah di sini yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di samping dia dimasukkan ke dalam surga, pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu la sharika lah, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira, thumma amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum ma yasha'una fiha, ketika orang-orang dimasukkan ke dalam surga, maka mereka akan berbuat apapun. Mereka akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terbetik pada hati seseorang, yaitu kenikmatan di dalam surga. Lahum ma yasha'una fiha, mereka di dalam surga akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Akan berbuat apapun, kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Waladaina mazid, dan kami akan menambahkan kepada mereka. Apa tambahan dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika penduduk surga dimasukkan ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa yang kalian ingin aku tambahkan kepada kalian? Kemudian penduduk surga mengatakan, ya Rab, sesungguhnya engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Sesungguhnya engkau telah menyelamatkan kami dalam api neraka. Sesungguhnya engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabirnya. Dan mereka mendapatkan kenikmatan, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah merupakan kenikmatan yang mereka dapatkan dari kenikmatan di dalam surga. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, yaitu kenikmatan-kenikmatan mereka, orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan saleh, menjaga salat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada api neraka jahannam untuk membakar dari tubuh seseorang yang bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharamkan dari bekas-bekas sujudnya, anggota-anggota sujudnya, dari wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, kedua telapak kakinya, itu tidak akan terbakar. Api neraka tidak akan membakar, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk dari perintah kita untuk menjaga sholat yang 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita semuanya. Bahkan kita pun diperintahkan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Diperintahkan untuk mengatakan kepada anak-anak kita untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Padahal umur 7 tahun seorang yang belum mukallaf. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dan pukullah kepada mereka ketika mereka meninggalkan salat ketika mereka berumur 10 tahun. Yakni supaya mereka terbiasa mengerjakan sholat, sehingga mereka ketika sudah dalam keadaan baligh, mereka sudah terbiasa melaksanakan sholat. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Alimu abnakum as-salah." Ajarkanlah kepada anak-anak kalian sholat. Para ulama menyebutkan bahwa kita diperintahkan bukan hanya untuk memerintahkan kepada anak kita untuk sholat, akan tetapi kita juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita sholat. Alimu abna'akum. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam agama kita, istiqamah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dalam beramal saleh, di dalam berlomba-lomba, di dalam kebaikan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.